bareng El Cinta Style Music. Buat tim kameramen ya, ada Krishna Vision, terima kasih atas kerjasamanya. Sukses buat Krishna Vision, sukses juga buat El Cinta. Amin. Sesama terlebih untuk kepentingan agama. Amin. Kita semua tak akan tahu apabila maut menjemputmu, menyesal pun tiada berguna bila ajal kita akan tiba. Oh. waktu sudah berlalu, ada sisa umur kolektif.